Yo dioles con Romexia. Yeah, jika sendi terasa sakit dalam aktivitas kita selalu tak nyaman. Setiap saat nyeri datang tak pandang orang, siapapun kan diserangnya. Yo dioles con Romexia. Yeah, yo pas panasnya reda nyerinya. Yeah, yo sini sakit sana nyeri selalu mengganggu. Kini hadir Kondromex siap membantu. Jangan kau ragu kawan, beli Kondromex, tinggal dioles pasti reda reda nyerinya. Hey, yo dioles Kondromex ya. Yeah, yo pas panasnya reda nyerinya. Yeah, yo yo dioles Kondromex ya. Yeah, yo pas panasnya sehat sendinya.